bareng-bareng, semuanya bareng Aurora. Kita goyang lagi, juga bapak sahabat-sahabat goyo. Apa salahku dan apa dosaku hingga kau campakkan diriku? Duhai sayangku, kau campakkan